Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allahi ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamu alaihi majma'in ila rasulati Rasulillah wa ahli bayti wa dhurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'an bi ihsanin ila yawmiddin wal arwah jamil awliya wa salihin wa syuhada wal muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha' wal muhaddithin wa mufassirin wa a'immatil mustahidin wa muqallidin wa jami'i musannifil kutubin nafi'ah khususan al-arruh kutbil insyad wa ghawthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa masyaykhihim wa talamidatihim wa al-muntasibin alim wa muhibbihim wa al-mutalikina bihim wa arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wa arwah jami'i masyaykhina wa mu'alimina wa dhabil hukuk alayna wa amwat ahli hadhihi al-balda min ahli la ilaha illallah wa ahyaum ila yaumil din anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yuskinuhum al-jannah wa yu'idu alayna min barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirati al-fatiha. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. خاتمة هذا العمر وبها نختم الكتاب إن شاء الله تعالى في رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة وفي ذكر شيء مما ورد في سعة رحمة الله الرؤوف الرحيم الجواد الكريم. قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في تفسيرها أن الحسنى هي الجنة وأن الزيادة هي النظر إلى الله عز وجل. وقال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناذرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرنا إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم إيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني بصلاتين صلاة الصبح صلاة الصبح وصلاة العصر. Penutup pembahasan di dalam kitab ini membahas tentang penglihatan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga, dan menyebut sedikit dari riwayat-riwayat hadis tentang luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita di atas dunia, siapapun itu selain Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah melihat zatnya Allah. Itu keyakinan dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang yang berkeyakinan ahli sunnah wal jamaah, mereka berpendapat seorang mukmin tidak akan mungkin bisa melihat zatnya Allah semasa hidup di atas dunia. Seorang mukmin, jangankan mukmin biasa, sekelas nabi seperti Nabi Musa dengan permohonannya tidak bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi mukmin selain nabi. Kalau Nabi Muhammad itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Ketika perjalanan Mi'raj, Nabi dari Baitul Maqdis naik ke langit satu, naik ke langit dua, naik ke langit tiga, sampai ke langit ketujuh. Sampai naik lagi kepada Sidratul Muntaha. Yang mana perjalanan Nabi dari Isra dan Mi'raj, dari Baitul Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, itu selalu ditemani oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril saat itu seperti TL, tour leader, pembimbing, yang mendampingi Nabi. Nanti ada sesuatu, Nabi tanya kepada Jibril. Siapa mereka itu ya Jibril? Apa itu wahai Jibril? Tanya. Pembimbing kan kalau kita biru perjalanan kan seperti itu. Setiap jalan nanti menjelaskan. Ini kita akan berangkat ke tempat ini. Tempat ini, ada itu, dan yang lain sebagainya. Pembimbing. Ditemani Malaikat Jibril. Tapi ketika akan naik, berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril gak mampu, gak kuat. Dan gak bisa. Bahkan Jibril mengatakan, selangkah aku langkahkan kakiku terbakar. Sudah. Di sini tempatku, batasku mengantarmu. Kalau Nabi Musa ketika akan masuk ke tempat yang suci, ke tempat yang mulia, Allah memerintahkan untuk melepaskan sandalnya. Fakhla' na'alaik innaka bilwadil muqaddasi tua. Lepas sandal. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan untuk melepas, tapi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dengan keadaan yang saat itu. Gak ada satupun yang diperintahkan untuk dilepas oleh Allah. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah hanya kepada Nabi Muhammad sebagai pengumuman, sebagai pemberitahuan bahwa Nabi Muhammad ini paling afdolnya Nabi, paling mulianya Nabi, bahkan paling utamanya makhluknya Allah Subhanahu. Ya harus memiliki keistimewaan yang berbeda dari yang lain. Anaknya presiden, menjabat hanya 5 tahun misalnya. Selama 5 tahun harus dibedakan dengan anak-anak yang lainnya. Gak boleh sama. Bahkan mungkin sekolahnya beda. antar jemputnya, dijaganya, penjagaannya nggak sama dengan anaknya yang lain. Dibedakan, walaupun hanya 5 tahun masa jabatan orang tuanya. Harus dibedakan, menunjukkan kemuliaan. Kenapa dimuliakan? Karena orang tuanya. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ini orang yang dicintai. Orang yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang karenanya Allah menciptakan alam semesta. Jadi hanya karena Nabi Muhammad Allah menciptakan kita semuanya. Langit, bumi, surga, semuanya ini karena Nabi Muhammad. Nah kalau karenanya dan beliau sama dengan yang lain, tidak memiliki keistimewaan yang berbeda, ya nak, pantas. Gak pantas. Harus memiliki keistimewaan yang berbeda. Di antara keistimewaan yang berbeda, ya tadi, bisa bertemu dan melihat zatnya Allah semasa hidupnya beliau di atas dunia. Semasa hidup beliau di atas dunia. Bukan mimpi. Bukan mimpi. Tapi melihat. Dengan kedua matanya. Sedangkan Nabi Musa yang memohon kepada Allah, memohon, meminta, Rabbi arini anzur ilaik, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, berilah aku dapat memandangmu, biarkan aku bisa melihat. Allah mengatakan, jawab permohonan Nabi Musa, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat aku di dunia. Semasa hidupmu di atas dunia, kamu gak akan bisa. Selama kamu hidup di atas dunia, kamu gak akan mampu, tidak akan bisa melihat aku. Nah itu pernyataannya Allah. Selama kamu hidup di atas dunia, gak akan bisa melihat aku. Allah yang mengatakan. Allah yang mengatakan. Tapi Allah tidak memutus harapan Nabi Musa dengan menolak mentah-mentah. Tidak. Allah mengatakan, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat aku. Tapi Allah mengatakan, walakin inzur ilal jabali. Faini sakara makanahu fasawfa tarani. Adab yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kita kalau enggak bisa memberi atau orang yang kita akan kasih dengan permintaannya, kita tahu dia enggak akan mampu, kita harus bisa menolak dengan penolakan yang logis. Penolakan yang masuk akal, jangan ditolak mentah-mentah. Kadang orang ditolak mentah-mentah ini, dia enggak paham maksudnya, akhirnya benci dengan kita. Tapi kalau kita menolak seseorang, kemudian kita kasih tahu alasannya, atau kita tunjukkan kelemahannya, maka dia akan menerima. Tapi kalau ditolak mentah-mentah, enggak, terus pasti ngomong macam-macam. Tapi lihat Allah, ketika menolak Nabi Musa, lantaroni, kamu enggak akan bisa. Tapi memberi harapan masih. Walakin inzur ilal jabali. Faini sakara makanahu fasawfa tarani. Katanya Allah, akan tetapi coba lihat gunung. Coba lihat gunung. Faini sakara makanahu, maka jika gunung itu tetap di tempatnya, tidak bergerak, fasawfa tarani. Kamu akan melihat aku. Kamu akan melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayha. Allah bertajalli. Ketika Allah bertajalli kepada gunung, gunung tadi itu tidak menetap, tidak diam, tapi bergerak dengan gerakan yang keras, gerakan yang kencang. Karena melihat gerakan gunung yang begitu kencang, Nabi Musa jatuh pingsan. Pingsan Nabi Musa. Di gambaran yang paling mudah itu gini. Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah melihat gunung. Sedangkan gunung melihat zatnya Allah. Ketika gunung itu melihat zatnya Allah, enggak mampu gunung itu. Gunung itu enggak mampu. Akhirnya bergerak dengan gerakan begitu kencang, Nabi Musa pingsan. Jadi seakan-akan Nabi Musa ini enggak melihat langsung Allah. Masih lihat pantulan zatnya Allah di gunung. Enggak ngelihat aslinya, Mas. Pantulannya. Ibarat kalau kita ngelihat dari spion. Ayo nih rek, teko spion. Kita mungkin sudah kagum-kagum. Lek ndelok langsung ngarepe moto, mungkin iso mati. Melihat teko spion ae wis kagum-kagum. Daniel langsung ngarepe. Ya mungkin kita akan terkejut, akan kaget, akan jatuh kita. Akan jatuh. Nah ini Allah bertajalli ke gunung. Nabi Musa enggak melihat zatnya Allah, sudah jatuh pingsan. Akhirnya falamma afaqa. Ketika Nabi Musa sadar, mengucapkan subhanaka. Maha suci engkau. Lalu dia, beliau meminta ampun, bertobat kepada Allah atas permohonan, permintaan yang enggak mungkin dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapapun di atas dunia. Nah, sedangkan Nabi Muhammad enggak meminta. Beda itu perbedaannya. Kalau Nabi Muhammad enggak meminta, Allah yang mendatangkan Nabi untuk bertemu dengannya. Sedangkan Nabi Musa meminta sesuatu yang enggak mungkin dikasih. Tapi Allah karena tidak mau menolak permohonannya begitu saja, Allah memberikan penolakan dengan alasan kalau tidak akan mampu, tidak akan bisa. Tapi ketika di surga semua orang mukmin, lebih-lebih para nabi dan para rasul, bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi penglihatannya itu tergantung dekat dan jauhnya. Ada yang dekat, ada yang jauh. Seperti kita kalau mau main bola, nonton bola. Mau kita paling bawah, paling dekat dengan pemain, ya berarti harus bayar mahal. Kalau kita hanya pokoknya delok, ya murah. Itu ya ono dukur. Delok koyo semut, cili-cili. Tapi kalau kita bayarnya mahal, di depan, bahkan mungkin bisa jadi di belakang tempat ganti tempat pemain pengganti, dekat bisa tapi mahal. Kita juga gitu, kalau kita ingin memandang Allah dengan dekat, mahal. Lah mahal ini pakai apa kita membayarnya? Pakai apa kita bisa mendekat? Ya tentunya dengan memperbanyak amal soleh, ketaatan dan kebaikan. Di antaranya dikatakan para ulama, berangkatnya orang ke Jumatan bertambah jauh dari waktu sholat, berarti dia bertambah dekat memandang Allah. Bertambah dekat dengan waktu sholat, berarti dia bertambah jauh memandang Allah. Jadi kalau dia berangkatnya jam 7, berarti kita tambah cedek melihat Allahnya. Tapi kalau berangkatnya pas komat, apalagi telat sak rokaat, ya berarti tambah waktu, tambah jauh. Loh, ini pertama bid'ah yang terjadi dalam Islam, yaitu pertama bid'ah yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah, berangkatnya orang telat Jumatan. Karena dulu para sahabat itu kalau Jumatan, subuh itu enggak metu. Bisa. Dari sholat subuh sampai Jumatan enggak keluar. Kalau keluar, enggak lama mereka. Kembali lagi. Jadi kalau berangkat jam 8 itu, wis dah itu enggon. Kalau sekarang kan masya Allah ya, berangkat jam 12 itu enggon. Bahkan sop depan bisa. Tapi kalau zamannya sahabat, enggak. Zamannya Rasulullah, sudah penuh. Nah itu tentang memandang Allah bagi orang-orang yang beriman di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan juga di penutup kitab ini mengenai rahmatnya Allah, mengenai luasnya rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ini luas, samudra. Ya, sebagai Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai. Jadi rahmatku itu tempat yang sangat luas untuk segala sesuatu. Karena itu seberapapun kesalahan kita, seberapapun besar dosa kita, Allah dengan rahmatnya mampu memaafkan kita. Jadi, karena itu jangan pernah kita putus asa. Aduh, dosa gue sake, wis gini, wis ngono. Gak ada. Rahmatnya Allah lebih luas. Rahmatnya Allah lebih besar. Rahmatnya Allah lebih besar. Asal kita benar-benar ingin berubah. Asal kita benar-benar ingin berubah. Nah, kalau kita cuma sekedar memanfaatkan luasnya rahmatnya Allah, besarnya rahmatnya Allah, kemudian melakukan perbuatan dosa, kejelekan, dengan dalih Allah itu maha rahmat, luas rahmatnya Allah, lah ini malah mengundang murkanya Allah. Rahmatnya Allah itu luas bagi mereka yang merintih, bagi mereka yang ingin berubah, luas, siap menampung mereka, siap memaafkan mereka. Tapi kalau orang melanggar dengan dalih rahmatnya Allah yang begitu luas, malah Allah akan memberikan murka kepada dia. Di dalam hadisul qudsi Allah mengatakan wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu selalu nyalip, selalu mendahului kemarahanku. Jadi murkaku ini selalu disalip dengan rahmatnya. Ya gampangannya coba kita gambarkan sebagai manusia, misalnya manusia dia orangnya nemen sabar, manusia biasa, nemen sabarnya. Kalau digoda, diganggu, mungkin dia memiliki batas sampai mana. Nah, ketika sudah sampai batasnya, dia nggak mungkin diam, dia akan marah, kan gitu? Iya kan gitu. Tapi Allah dah. Coba kita setiap hari ini melakukan berapa dosa? Berapa kemaksiatan, berapa kemungkaran. Tapi dengan perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran, Allah itu tetap memberikan kenikmatannya. Kita melakukan dosa itu, Allah pun di dalam dosa itu masih memberikan nikmatnya. Bayangkan. Kita minum, kita makan, dari hasil uang haram, lo kita bisa merasakan nikmatnya makanan dan minuman itu. Nah, kalau misalnya Allah murka, kemurkahannya Allah lebih besar daripada rahmatnya, niscaya kalau kita mengambil, memakan, meminum dari uang haram, dicabut rasanya oleh Allah, percuma akhirnya. Nah, coba, kalau misalnya kita ini dengan uang haram, gak bisa merasakan nikmatnya makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, gak mungkin kita melakukan yang haram. Kenapa? Geopo, dodok rasani, anyep kape, opo bedanya ambil banyu. Tapi karena Allah, rahmatnya lebih besar, rahmatnya lebih luas, kasih sayangnya Allah lebih besar kepada kita, loh, tetap Allah memberikan kita perasa sehingga bisa merasakan nikmatnya makanan atau minuman sekalipun daripada yang haram. Tapi bukan berarti kemudian kita merasa nyaman dengan kemaksiatan, kemungkaran. Jangan. Kita harus bertobat. Kita harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya orang yang beriman itu bisa memandang Allah sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Mereka yang telah melakukan kebaikan di atas dunia diberi oleh Allah al-husna. Apa itu husna? Ahlu tafsir mengatakan al-husna adalah surga. Wa ziyadah, dan Allah memberikan tambahan. Orang yang telah melakukan kebaikan diberi oleh Allah al-husna, yaitu surga. Wa ziyadah, dan Allah berikan tambahan bagi mereka. Bukan hanya surga, tapi apa? Ziyadah. Ziyadahnya itu apa? An-nazar ila Allah azza wa jalla. Memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memandang Allah itu kenikmatan lebih. Kenikmatan lebih plus, kenikmatan plusnya dari surga. Jadi kalau kita hanya sekedar masuk surga, tidak memandang Allah, kita hanya mendapatkan kenikmatannya saja. Plusnya enggak dapat. Tapi kalau kita memandang, bisa memandang Allah di dalam surga, ini berarti mendapatkan kenikmatan surga dan tambahannya, bonusnya. Yaitu memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga beberapa ayat yang lain, diantaranya wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari itu yang bersinar, yaitu wajah-wajahnya orang yang beriman. Wajah orang yang penuh dengan ketaatan, kebaikan. Ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka nanti akan memandang kepada Tuhannya, akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kenikmatan ya, di dunia dengan kenikmatan iman dan Islam, meninggal dalam keadaan Islam dan iman, dan mudah-mudahan kelak kita dimasukkan oleh Allah di dalam surganya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita